Alhamdulillah, kita sambung kuliah kitab perukunan sebulan sekali yang diadakan daerah cukai ini. Dan malam ini alhamdulillah kita berbanyak-banyak memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kepada kita untuk menyambung kuliah kitab tersebut. Jadi hari itu kita berhenti kat mana hari itu? Dekat Amin. Amin baca lagi. Baca dah Amin. Kulit depan dulu . Mudah-mudahan Tuhan beri kesempatan pada kita malam ni boleh masuk kat bismillah. Kita baca. Kemudian lepas dia kata Amin tu kulit depan, kita ngaji kulit tu. Isi biar lu. Kulit depan tu dah, kulit depan. Orang ada kitab kulit depan tu. Dia kata, maka adalah di tepi kitab ini satu risalah pada bicara hukum jarah, iaitu luka dan membunuh. Masalah kisah. Jadi sebut pada tepi kitab. Sebab kita nak baca, tengah ni tepi. Maka dihantarkan satu mukaddimah dan beberapa fasal. Dan satu khatimah karangan Muhammad bin Abdullah Ba'id al-Ashir ghafarallahu lahu al-muslimina amin. Bawah tu dia kata, diterbitkan oleh syarikat Ja'far Rawas. Dia baca juga lah. Jadi orang yang tak boleh ngeja jawi, boleh ngeja. Oh, syarikat awak ni. Nah, kalau masuk lalu depan, awak kata, kita ambil ngaji. Kita lah awak ni, orang ni biru gitu. Tak. Faham? Jadi kulit tu ada ilmu dah. Sebenarnya. Syarikat Ja'far Rawas. Diterbitkan oleh syarikat Ja'far Rawas. Orang rajin pergi Kota Baru tahulah. Orang pergi kedai Ja'far Rawas ni, orang beli alat alat haji, alat nak pergi ke Mekah, kitab-kitab kayu sugi. 1962, bangunan PAS Jalan Datuk Pasti. Ada sebut PAS lah kitab. Kalau ada kitab ni ada sebut PAS. Kitab ni perukunan. Bangunan PAS. Pergi ikut pasal lama saya sembah tu, kanan kiri, tengok lenggok, bangunan PAS. Dewan Zulkifli bawah tu, syarikat Ja'far Rawas. Ibu bulan sop-sop di sini, bapak. Kali nak pergi kedai, tengok lenggok, bangunan ada bulan, warna putih, tepi jam belaka. Masuklah. Jangan salah masuk bangunan biru, balik awak tu. 1500 Kota Baru, Kelantan. Dia tertinggal sebandaraya Islam. Ini dulu. Ini bandaraya Islam. Alhamdulillah ada dah kita bandaraya Islam. Siapa jeng jalan. Orang Kuala Lumpur nak tengok. Orang Johor nak tengok. Orang Singapura dia datang nak tengok bandaraya Islam. Nak tengok. Biarlah ada Islam satu patut lagi. Benda baru. Tapi sekurang-kurangnya ada. Nampak? Menuju ke arah kesempurnaan Islam. Dia tak sempurna selalu. Ni tak ambuh. Tolak teruk. Nak jadi molek gua ni. Dia kata slow-slow kohonya orang buat. Dia kata sikit demi sikit dah gaduh. Kita Islam ni buat sedikit demi sedikit. Betul dah. Hak ayat mu kata tak gaduh. Buat sedikit demi sedikit. Comel dah mu cakap tu, tapi hak mu bukan sedikit demi sedikit. Mu munuh teruk. Mu tambuh teruk. Tolak teruk. Macam mana nak jadi habis. Jadi kita masuk dalam lah. Dua bulan duduk main tengok kulit. Tengok isi pula. Durian kelas tak budak tahu. Baik. Dalam belaka lah kat bismillah. Kita baca setengah jam. Lepas tu soalan ni ada juga. Ni sejam lebih kurang ni. Sejam lah. Bertambung-tambung gini. Baik. Kata pengarang rahimahallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya kemulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah pada memberi rezeki akan hambanya Allah yang Islam dan yang kafir di dalam dunia. Lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekaliannya, sekalian sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mula kitab ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dia kata ku mulai. Buat mulalah apa-apa pun biarlah dengan bismillah. Dia nak ajar kita, wahai orang-orang saudara-saudara yang seagama dengan aku, bila nak buat satu-satu perkara, mulalah dengan bismillah. Sebab tu ulama-ulama dia mulakan kitab-kitab mereka dengan bismillah. Tok-tok guru pun kalau nak cakap bismillah, nak tulis buku agama pun bismillah, bahkan buku yang berbentuk dunia pun elok juga dengan bismillah. Kalau tak bismillah jadi kurang molek, kurang berkat, jadi sedikit ganjarannya. Sebab apa dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim? Kerana ni dia nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mula dengan bismillah. Kita buka kitab Al-Quran yang ada 114 surah dalam dia, bismillah dulu baru Fatihah. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Gua Hira, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu, Tuhan yang mencipta. Jadi baca nama Tuhan dulu. Kerana kita semua pekerjaan balik kepada Allah SWT. Jaya atau tidak di tangan dia belaka, maka kita nak buat satu-satu benda, bismillah. Berarti dia buat bismillahirrahmanirrahim. Start dengan bismillah. Dia nak gomor selalu, buhbak selalu boleh. Tapi sunat nak kabar, nak buat kerja apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Ya kami. Dah? Dalam hadis pula Nabi duk pesan. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin zibalillah yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Atau kama qala. Segala perkara yang harus pada syarak kita buat, tapi kita tak mula dengan bismillah, maka jadi aqta' atau abtaq, wa fi riwayatin abtaq. Kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, maksudnya qalilul barakah, jadi sedikit berkat. Benda yang harus pada syarak, bukan perkara dosa, bukan perkara maksiat, kita tak mula dengan bismillah. Nak naik kenderaan, nak makan nasi, nak naik rumah, nak turun rumah, nak kerabat pokoknya, nak lepoh pukat lauk, nak start mutuk lauk, tak mula dengan bismillah, fahuwa abtab, iaitu kurang berkat. Nabi kata, maksudnya mula dengan bismillah. Nabi Sulaiman atas surat kepada Ratu Balqis. Cerita dalam Quran. Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman alaihissalam. Dan surat ini mula dengan bismillah. Lama bismillah. Nah. Nak main war lama bismillah? Oh, lama Nabi Sulaiman. Bukan zaman Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman baru teh ni 1927. Bukan tu. Zaman Nabi Sulaiman. Innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam surat Nabi Sulaiman tulis kepada Ratu Balqis bismillahirrahmanirrahim. Tak kata jin dengan manusia badi kekuasaan, badi hebat nak pindah istana Ratu Balqis ni. Surat ni ya. Bismillah ni. Patutlah bismillah fi kulli halin. Bismillah itu pada segenap kelakuan. Nampak remeh-temeh sangat siapa kita dok dan nak beramal. Orang dulu-dulu bismillah mau betul berkat. Kita remeh-temeh. Remeh-temeh dah hak rengang, remeh-temeh hak berat, berat nanang seru. Dah duk main remeh-temeh amal belaka nah. Nabi kata kurang berkat. Bila kurang berkat, akibah dia. Kesudahan pekerjaan, tak apa jamin. Masa mula tak bismillah tau. Mula tu tak bismillah dah. Nah, pada segenap kelakuan kita, kita bangun daripada tidur, bismillah. Nak masuk bilik air, bismillah. Nak pakai baju, bismillah. Nak sikat rambut, bismillah. Nah, nak makan, nak minum, keluar rumah, naik kenderaan, turun kenderaan, bismillah semua. Nah, apa ringan eh? Dari nak buat. Pasal apa dia nak buat? Kerana terlapau remeh. Tertinggal terus. Bila tertinggal terus, hak kecil, hak besar, sudah tentu berat. Barang 2 kilo dah orang nak kak, 200 tang, balik awal terus. Dia gitu je. Nah. Amal, bismillah. Makan minjau kita makan, makan lebih lagi sunat muakkad. makan dengan bismillah. Nah, sekurang-kurang kita kata nak makan bismillah. Kalau bismi tak jadi. Bismillah dapat ada fadilah. Nah, afdal bismillahirrahmanirrahim. Afdal. Seorang budak dilalu depan Nabi, dia tengok Nabi dan para sahabatnya sedang makan-makan, dia pun mari. Duduk tak. Dia pun ambil kuih, muak, bulan ulu. Nah, Nabi kata, kul bismillah. Makanlah dengan sebut bismillah. Barulah budak tu kata bismillah. Budak-budak kan, dia tengok orang dia, orang walaupun orang tua, dia tak tahu kala, dia ambil kuih. Macam anak kita lah. Nah, kuih ada dalam tuduh saja, tak cara. Ha. Ada orang mari. Kita akak, orang-orang, dia mari teteh. Kolamun korkak. Kolamun korkak. Berdeling di belakang. Nak pelik mata tak ada dua kayu sama. Gitu. Zaman dulu dah. Perangai budak-budak sama je. Ha. Tak sama marah. Ha? Budak-budak. Memang dah. Ada orang tuduh saja. Ada orang boy tak cara. Berak orang mari. Kita pun waktu bik kepu. Waktu bik andai-andai. Oh, sepai dia. Nak. Dia buat baik. Kita orang mari. Tengah. Orang mari memang dia tawa. Nak kuih. Buat lagi ke pinggang-pinggang. Ha. Zaman Nabi duk cakap dengan sahabat duk makan ni mari spek bahan dah kuih. Cuma Nabi dah agak. Nabi tegur dia kul bi bismillah. Makan dengan bismillah Nabi dah agak. Nak pasal apa? Budak-budak. Budak cik orang dia memang. Memang tahun dia gitu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun je ni. Orang mari nak nyepek makan. Kita tak sama agak lah budak cik. Ha, lain. Dia kekir mari ambil. Ha, tu lain. Ha. Tak mahu sebut dah, sebut juga. Allahu Rabbi. Jadi mula-mula kita nak akam, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah ingat, baca tengah. Dah ingat. Makan dah, 3 mulut dah suap. Dah. Barulah kita teringat. Boleh baca lagi. Baca ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nabi tak kata gitu. Baca lain. Dalam hadis riwayat Aisyah, dia kata, qala Rasulullah SAW, iza arada ahadukum an yakula falyadhkur ismallah alaihi. Barang siapa yang nak makan, maka sebutlah nama Allah atas makan. Maknanya bismillah sebut. Fa in nasiya an yadhkur ismallah alaihi fi awalihi, maka jika dia terlupa nak baca bismillah pada mula nak makan tu, falyakul, maka hendaklah dia kata, iaitu tengah-tengah makan, bismillah awalahu wa akhirahu. Ingat tu. Kalau mula nak makan, bismillahirrahmanirrahim, Nabi ajar. Tapi bila kita dah ingat baca bismillah, kita makan dah, nanti dah habis otok-otok. Nah, ada lagi baki. Baru teringat, tak baca bismillah ni. Tak payah baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajar. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah pada awal dan akhir. Boleh baca lagi. Seorang budak dia makan tanpa bismillah. Depan Nabi kot. Nabi tengok, tak bismillah. Kemudian tengah tu dia kata, bismillahi awalahu wa akhirahu. Nabi suka. Nabi kata, budak tadi ni dia makan bersama dengan syaitan. Tiba-tiba budak ni pergi baca ayat ni, syaitan aku tengok, nampak mutah, berjelubuk mutah syaitan. Beru mutah, faham? Nabi nampak tuan akak hijab. Tadi dia makan tak baca bismillah. Tengah dia baca, bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka syaitan yang makan sama-sama, termuntah makanan tu. Ha, tu cara. Nah, dah kita pasun dah tak bismillah. Nak, ubur laut depan, puak. Macam Vietnam baru sampai patah. Faham tak? Tok Imam. Satu Imam sini. Imam kat lain. Tu. Kelebihan bismillah. Banyaklah kelebihannya. Banyak kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Di nama Allah. 19 huruf. 19 huruf. Bersapa kepada huruf mim bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf ada. Kalau kita bilang 19. Tasydid ada 3. Lafzul jalalah lapan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 19 huruf Allahu Rabbi. Kalau satu huruf dijanjikan dengan 10 fadilat, 10 pahala, sekurang-kurang kita baca satu harf daripada Quran, dah 19, 190. Paling komang. Tak, kalau ganda 10, kalau ganda 500, padang batu orang dulu lebih-lebih dengan bismillah. Dengan bismillah lebih je. Nah, kita daripada mula akak nasi dapat habis lauk. Tak apa bunyi Daud. Tak rasa benda. Da'ah lauk nanti, da'ah. Duk main da'ah gitu. Berat nana tu. Nah, ada tu, gok awak natu. Allahu Rabbi. Nak pakai baju, bismillah. Nak naik kereta, bismillah. Bismillah semua. Nabi cerita dalam suatu hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, bahawasanya syaitan itu menunggu-nunggu pada pintu rumah. Di rumah kita tu bila kita balik jalan, syaitan dia. Nabi cerita syaitan tunggu. Iblis tunggu situ. Barang siapa yang masuk dalam rumah dia, dia sebut nama Allah. Nampak? Dia sebut nama Allah, bismillah lah. Iza daqala rajulu baitahu falyaskurillah. Barang siapa mana-mana laki-laki yang masuk ke dalam rumah dia sebut bismillah. Nampak? Maka syaitan akan menjawab, tiada tempat bermalam bagi kita. Tak ada tempat malam. Dari tupang. Pasal kita masuk rumah kita dengan bismillah. Dari tupang. Tidur lambu lah maknanya syaitan. Kemudian masuk, kalau kita tak sebut bismillah, dia pun kata kepada kawan, weh, mari rumah dia, weh, boleh permalang, weh. Mari tidur sini belaka. Rumah yang masuk, tuan rumah masuk, tak bismillah. Dahlah masuk, tak bismillah. Siapa kat makan makanan sekarang, tak kata pula bismillah. Maka syaitan sekali lagi tepik, mari makan belaka. Kita ada teman makan jamuan malam ni. Patutlah jadi perut, jadi kotor kan. Masuk syaitan mu. Akak takbir payah masuk ni ya. Ngaji ya, minggu lepas, minggu ni tak ingat. Oh, minggu ni ingat sangat. Mau esok tak ingat pulak dah. Faham? Jadi benar-benar sungguh. Dah macam makan ke syaitan berudah. Nak? Masuk dalam jambang, tak baca benda. Tidur, tak kata apa, tak minta berlindung tu. Jadi keras. Jadi keras kerok hati, jadi kelabu. Nak? Masuk rumah tak baca bismillah. Dunia makan pula tak baca bismillah. Dipanggil syaitan. Syaitan orang lain dia kata, di sinilah al-mabit. Mabit ni tempat bermalam. Wal-asyak. Adraktumul mabita wal-asya'a. Kamu telah menjumpai. Kamu semua telah jumpa. Rumah untuk bermalam dan makan majlis jamuan malam. Ada. Rumah mana? Tuan rumah masuk rumah tak baca bismillah. Makan makanan dapur lagi, tak baca bismillah. Kita muhasabah diri kita, masuk rumah, ada tak sebut bismillah? 6 bulan tak sebut kali kata. Tak bismillah. Tak sebut teruk. Nah. Ha. Makan tak sebut bismillah. Yang sebut budak pasti. Budak pasti yang sikit, umur 6 tahun. Pasal apa? Cikgu dia suruh baca. Nah, doa nak makan. Toki. Oh, kerak ni, kaya duduk dalam mulut. Raja. Ranan-nan lagu. Nampak gua ni. Jadi gelak hati. Masuk dengan syaitan dalam perut kita. Jadi gelak hati. Banyak lah. Nguak tak tutup mulut. Nguak tu dah minta berlindung. Iza tasa'aba ahadukum. Falyabak yadahu fi-fihi. Barang siapa yang menguak di kalangan kamu, hendaklah diletakkan tangan pada mulutnya. Fa'inna syaitana yadakuluhu. Sesungguhnya syaitan itu mengambil puang masuk di dalam perut kamu. Nabi nampak. Nah, dalam hadis Nabi ni ambil cerita ni. Bukan kita ambil dalam kitab Pedang Siti Awang. Ha? Atau Raja Rimba tak? Kitab hadis. Jadi benda-benda cek gini kita tak cara, kita jadi susah ngaji, mayang tak apa tu, tak ingat dalam rokok baca pehok. Macam-macam. Ha? Ha? Mayang isa mulai lihat dia macam gunung. Nah, ni kepala habis. Masa apa? Macam-macam dia masuk. Tidak kira pada zat makanan ni. Hak sebuah hak arah. Hak meninggalkan minta berlindung dengan daripada syaitan. Tak. Ambil keberkatan dengan makanan. Tak ada dah situ. Jadi bismillahirrahmanirrahim hendaklah kita baca pada perkara-perkara yang tidak haram pada syarak. Ditakluk kepada hukum syarak yang lima. Hukum syarak lima ni syarak taklifi, itulah wajib, haram, makruh, harus, sunat. Jadi baca bismillah ni juga tertakluk kepada lima hukum. Dia ada kalanya haram baca bismillah, ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala harus, ada kala makruh. Contoh harus kita baca bismillah ni, duduk saja nak baca bismillah, apa hukum? Harus. Nah, contoh sunat nak baca bismillah, nak makan, nak pakai baju, naik kenderaan. Nah, contoh wajib nak baca Al-Fatihah pada sisi mazhab Syafi'i. Nah, contoh makruh nak gulung, nak isap empat daun, bismillah. Contoh haram nak tikam nombor ekor, bismillah. Masa nak pakoh, hakal ayok, bismillah. Ha, itu contoh haram. Understand? Lelah. Ada makan tak? Duduk saja gini biar anak baca bismillah. Tak nak. Harus. Pasal duduk saja nengung harus. Nak akan baju, datang sunat. Nak kilas ke bang, mari sunat. Tapi duduk saja nengung, nak baca bismillah. Nak baca bismillah boleh? Boleh. Harus. Dah boleh baca, dapat pahala. Pahala sunat. Ada orang pahala harus. Ha, dia begitu. Tak? Wajib, wajib macam dalam Fatihah. Mesti baca bismillah. Mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain sunat baca bismillah. Dan sunat pelahang. Nah. Wajib kita tak baca bismillah, tak sah lah. Fatihah kita, bila tak sah Fatihah, kena ulang Fatihah. Kalau tak ulang Fatihah, rokok baru baca. Tak rokok, tak baca. Bapa rokok baru baca, pasal rokok tak baca Fatihah. Baca tadi, bismillah tak ada. Tak ambil Fatihah. Ada gitu. Contoh makruh, nak buat benda-benda yang makruh. Nak makan budu belacang, bismillah. Nak macam nak makan poyok, nak makan apa benda ni. Jering. Nah. Benda-benda busuk-busuk. Benda busuk ni malaikat tak suka tau. Makruh lah kita makan. Sebab apa tak haram? Pasal kita boleh cuci kat gini. Dia tak najis. Jadi tak tata matabat haram. Tak. Orang puang ni biasa berahi makan ni. Tak. Poyok, caluk, budu, jering, petah. Anak dara ni, sekali mamah petah pak papang. Anak dara. Tak, bertuah lah laki yang boleh dia kaki. Tengok lah. Kau tiga bagi tak tiga tidur ni. Bodoh pohon mulut. Rapuang. Bapak tak kena petah diri. Malik-malik lagi. Tuh, tuh tak secara lah. Tuh. Nak dara tu. Berahi petah, berahi diri. Tak. Mulut busuk. Payah boleh laki. Sebab tu dalam suatu hadis, disebut Nabi ini dia mengutuskan kepada satu kaum perempuan, seorang perempuan supaya pergi merisik seorang perempuan. Dia gini, kalau kita nak nikah ni, kita hanya boleh pergi tengok, masih nak tengok lagi rumah dia itu muka dan pergelangan tangan. Hak jenis muslimat dah. Nah, kalau jenis orang Cina tepi jalan tengok dah. Nah, kerak peha tu be. Nah. Hak ni hak muslimat betul. Nah, hak nak jadi calon wanita soleh, isteri solehah ni, kita tengok di rumah. Tangan dengan muka dia. Lain pada tu kita boleh tengok. Nah, tangan muka dia. Jangan cerita saya lep pergi kat dalam. Faham? Jadi kalau kita nak tengok lain pada muka dan tangan, kita boleh utus orang perempuan. Boleh. Kita wakil lah. Kita yang nak nikah. Mungkin kita nak umur semek. Aku kalau kenal nak nikah, aku pergi tengok dah muka tak ada cacat ni benda, tangan tak ada apa-apa, aku takut jadi ada paruk punggung ke apa, pergi tengok. Faham? Rapuang boleh kita tengok. Rapuang boleh tengok. Jadi Nabi pesan kepada ni, syammi ibtaiha wa syammi fiha. Yang pertama Nabi kata, mu siapa kat rapuang tu, suruh dia angkat tangan. Gini. Kemudian cium bau ketiaknya. Ni cerita betul. Nak, mek, wakil yang berni. Nak, abang muk pun suruh tiung tiuk. Kan? Tak boleh kira tiuk angin. Nak, tak pesan untuk lelaki. Dan cium bau mulutnya, suruh ranga depan wakil. Nak, ranga baru separuh, geluli mati. Dah kaki mamah petah. Pak papa, lima papa, kita ingat si gedih. Macam barang tu, barang makruh. Baca bismillah pun makruh juga. Nak isap rokok, gulung rokok dah makruh belaka. Tapi makruh ni kenapa kok makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Katanya ulama-ulama usul fiqh, benda yang kalau kita tak buat boleh pahala, kalau buat tak dosa. Ha. Jadi tak payah balas ha, benda makruh. Nah, ha, benda haram ni kita tekan dulu. Nah. Ha. Ada kalanya haram kita baca bismillah. Ada kalanya haram. Nah. Seperti juga nama-nama Allah yang lain, ayat Quran, hadis Nabi. Nah, haram kita sebut pada perkara-perkara yang tidak layak dengan dia. Kita sengaja sebut, sengaja mengaji Quran dalam jambang, hukumnya haram. Nah. Tapi kalau maknanya ringtone kita Quran bunyi dalam jambang, tak haram makruh. Sebab ringtone ni bukan kita. Yang haram ni kita sengaja waktu baik. Kita boleh baca kan kita baca. Tak. Masuklah jambang bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama pendapat yang paling kuat haram. Adapun ringtone makruh. Sebaik-baiknya tak buat ringtone. Nah. Ha. Buat MP4, MP3 sudah. Duduk saja dalam kereta puasang, buka dengan ngaji Quran. Tak ada masalah. Makruh saja bunyi situ. Bukan berdosa. Nak? Tempat yang tidak layak boleh baca. Bismillah, Alhamdulillah. Boleh baca? Tak boleh. Tempat tak layak. Tempat tu kena layak dah. Tu baru sebut nama. Budak Allah Rabbi. Tak talak hukum dia. Orang ini talak terus hukum dalam Quran. Kita kata kena ikut Quran. Degak Quran. Quran mau. Tapi tak ada kapung yang ada Mekah. Ada Mekah. Ha nak ikut Quran. Tak boleh pergi takut orang. Ini akidah. Kena buat ni hukum undang-undang ni sebut dalam Quran. Allah lebih bijak lagi mencipta hukum daripada manusia. Nah, apa hukum jahiliyah ya berun, adakah hukum jahiliyah yang mereka mahu? Nah, dak leh. Ni sekarang masyarakat majmuk dan seumpamanya. Nah, kita kena ra'i orang ramai. Dari Quran ni, kau tahu dah Quran. Ni orang ramai kena ra'i apa semua. Nah, dari Quran. Pak Mekah habis. Semua pak tu. Mana kapung lambai. Oh. Lama tinggal Kamu tolak Quran. Betul akidah dulu. Bukan tak boleh pergi. Pergi tahun depan. Betul akidah dulu. Aku ni guanya akidah ni. Aku tolak Islam. Lawan ulama tolak Quran ni. Orang nak jalan Quran aku tukang jadi galang gati. Orang nak ajak balik pada Allah, pada Rasul ni aku yang menjadi penghalang. Layak tak aku ni nak pergi tunai fardu haji ke tanah suci Mekah kan? Muhasabah diri tu. Baru pergi. Baru jadi. Ni gila dulu, gila dulu. Apa-apa. Labbaik Allahumma labbaik. Balik kat sini. Orang panggil labbaik. Dalam hadis kata malaikat menjawab. La labbaika wa la sa'daika hajjuka mardudun alaika. Tiada labbaika. Tiada selamat datang. Pergi berambus daripada tanah suci Mekah. Sesungguhnya haji kamu tidak diterima. Dipulang balik kepada kamu. Nabi cerita. Orang mana? Orang lawan Islam. Orang tak mau terima hukum Allah. Betul lu buat ni. Dan betul tak apa. Nah. Kita nak ke duduk tak boleh nak pergi sekarang. Tak boleh kota. Kau lawan duduk pula pergi. Siap dengan masuk ke dalam pintu Kaabah pula. Tengok tu, sebut nama tak boleh dah. Tak, haram kalau nak buat benda haram. Nak curi. Nak sembelih ayam. Sembelih ayam, bismillah. Tapi ayam curi, bismillah. ada percikaian ulama. Kata sengah ulama, sunat juga, bismillah. Walaupun ayam curi. Sunat juga. Dah makan halal? Dah. Sunat, bismillah tu, sunat datangnya nak menyembelih. Bu makan tak pergi haram kan? Bapa makan haram? Pasal daripada usaha yang haram. Ha, dia gitu. Nak? Dia balas dua orang curi tu. Dua curi bila sahabat. Nak baca bismillah ni. Mata kata sunat tak sunat. Ada khilaf kan tu kata. Dalam pandang fekah tu curi lagi ayam. Nak buat aku ni? Nak? nyanyi. Alhamdulillah dah boleh kata. Nampak insya-Allah dah boleh kata insya-Allah album rock saya yang kelima akan terbit tak lama lagi. Oh. Berat nan nan orang ni. Tak berat nan nan begu. Nah. Bismillah. Naik atas konsert tu bismillahirrahmanirrahim. Para penonton hadirin hadirin sekalian. Nah. Ha. Bismillah. Assalamualaikum orang Kemaman. Katanya penyanyi kumpulan dandu. Ha, Allah berkat. Wak mai namun sebutan-sebutan yang baik wak nyanyi la ilaha illallah. Kalau kata nasib boleh tahan. Nah. Dipersilakan ha, pancaragam memulakan hiburan. Alhamdulillah. Ha, dia kata. Penyanyi dia kata, waktu pun cek, aku tak mahu cintaku dikocok-kocok. Dah sebut, alhamdulillah. Nak abang ni ke dia? Pasal apa? Pasal jahil. Bila jahil, raba belaka. Orang jahil ni buat apa-apa macam raba jalan menutup mata. Tutup mata, raba belaka. Dawa jemur kain, bahan dai. Bahan tak? Ayat ayam muna kata biskut cotek. Dah masuk tutup. Nah, ini kita kena buka penutup mata kita. Belajarlah kamu. Nah, dan rabut depan. Dan depan pada tu imam. Kalau depan jadi tu imam, boleh tahan. Dan rabut depan pada tu imam, balik awal tu. Tahu depan ada tu imam? Mayak duduk lah kotak. Duduk depan ada tu imam. Something you. Habis cerita kan macam tu. Nak betul berdoa ke, nak betul akidah ke, nak ngaji tafsir ke. Tak ada dah. Duduklah kotak. Nak? Ha. Sudah mayam, boom, lepaklah lubang, kamu dah lirah. Busuk ke home. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata artinya ku mulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah. Bismi itu dengan nama. Asalnya biismi, bersutik. Batu amzah ting dan ming. Tanda amzah pahwan ni. Dibuanglah. Kerana kasrati istiqmal. Banyak sangat guna. Hari-hari orang sebut bismillah. Biismillah, biismillah, biismillah. Akhirnya buang amzah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaedah kok arak lah. Nah. Ha. Allah ni sebut dalam Quran 2697 kali. Lapah alik lang lang he. Sama ada baca ha, bari rafa' ha, Allahu bari ha, apa benda khafa' Allahi ataupun bari apa benda ni fatah nah ataupun nasab Allaha 2697 kali sebut dalam Quran 2697 kali lepas Allah mula-mula sekali kat bismillah lah. Nah dia percaya balik sekarang bilang. Ha, 3 minggu dah habis maknanya bilang. Nah, cari surat Yasin tak jumpa. Nah, mari ngaji Yasin sepuluh Syakban. Surat Yasin yang penting habis dah. Nah, orang kata dah ada. Okay, ada Quran semua cari. Ya. Dia cari dari start garis pas isu. Tak jumpa-jumpa Yasin. Ha, kat mana? Tu orang 3 kali Yasin. Nah, awak gua ni? Anak 15. Pandai tu surat Yasin tak jumpa lagi. Komen pandang tu. Macam kita nak pergi di Palestin. Ha, mati katak tu. Tak tahu benda. Allah mana? Allah Ta'ala tu. Nama bagi Allah yang zat yang wajib ada. Kalau kita buka kitab-kitab lama lah. Mengaji sifat tu dia kata. Ha? Dia kata nama bagi zat yang wajib ada. Allah tu lah. Nah. Tuhan yang mencipta segala-galanya. Al-Ismul A'zam. Nama yang besar. Ataupun al-ismul mu'azzam, isim yang dibesarkan dia. Nah. Sebab itulah kalau kita kalang sadu datakan lan datala kalla. Ha. Milang sadu datamal lan datala malla. Tapi Allah tak jadi Allah, Allah. Ha. Dia seorang je Allah. Hak lain kalau lang Allah, kalla, malla, talla, jalla. Kenapa? Ada beza. Tapi kalau nama Allah, Allah. Walaupun al-ismun azam, nama yang terbesar, yang paling agung mengatasi segala nama yang ada. Kerana itulah haram bubuh nama anak kita Allah. Haram bubuh. Nak? Ha. Bubuh nama anak Allah. Nama apa anak? Allah. Bek bin Idris. Tak boleh. Ha. Nampak? Malaikat lidah kita tak boleh nak sebut Allah, Allah, Allah. Lidah kerah, tak apa. Macam setengah orang India tak boleh nak sebut Allahu Akbar, orang Afrika. Kita yang boleh sebut, kita buat tasrih lagu tu haram. Kan ulama kata kalau sengaja jadi kafir, na'udzubillah. Jangan main-main. Ha? Dia pergi di India, dia dengar ulama India yang pelak dari nak sebut Allah, dia sebut Allah, Allah. Nah, dia sengaja buat Allah, Allah. Kata setengah ulama ini telah mentasrihkan nama yang mukadbar, nama yang besar. Nah, jadi kafir. India, India tak ada masalah. Dia teller dia gitu. Nah, ha, kita boleh sebut ada Allah. Boleh sebut. Ha, sebut molek. Nah, ha, sebut molek. Jangan selalu sebut. Nah, sebut molek. Dah tu tak boleh sebut molek. Ha, tu uzur syar'i. Uzur syar'i lain. Bahasa dia. Dia ada kot dia nak sebut. Dia jadi pelak. Nah, ha, tak apa. Hmm. Orang sebut doktor, kita sebut tu pergi tiru doktor. Mana boleh? Nah. Tu imam pandai dah sebut. Dia dengar seorang makmum tu baca Roy-Ray. Roy-Ray tak sedap. Mana boleh Roy-Ray? Erik Ring. Tak boleh. Roy-Ray lemardu. Tu berasa sedap Roy-Ray. Sedap mana ni dengar. Ha. Dah boleh. Dah mu sebut tu dah. Ha, kita malak dah. Allah. Walaupun dengar ada ulama kata Allah. Kita kata Allah juga. Ha, ni jaga baik. Jangan tiru-tiru. Nak ngaji. Ha, ngaji jurus lalu. Nah, apa semua benda pun dia nak mengaji. Nak buat kuih orang mengaji. Nak buat jambang tahi orang mengaji. Orang dah kerti buat jambang. Kita suruh buat jambang mahu kita. Baru tak ada habis. Rotoh habis jambang-jambang. Dah buat apa dia tak kerti? Biar aku tak kerti buat air. Aku tak kerti paku. Tak kerti. Biar aku nak suruh buat juga. Ojok. Tu baru jambang dah agama. Habis lagi. Nah, kena mengaji lagi. Ta'ala yang maha murah pada memberi rezeki akan hambanya Islam dan yang kafir di dalam dunia. Allah ni bersifat dengan Rahman pula. Lagi pula bersifat dengan Rahim. Rahman 57 kali sebut di dalam Quran. Rahim 95 kali sebut dalam Quran. Kita kata Bismillahirrahman. Rahman, Rahman, Rahman ni. Rahman ni nama Allah. Nama Allah juga. Allah ada banyak nama. Falahul asma'ul husna. Banyak nama Allah. Semua nama-nama yang baik adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nama. Nah? Ha. Yang maha murah pada memberi rezeki akan hambanya yang Islam. Sebab tu ulama-ulama tengah tu dia kata di tafsir ke arah Ar-Rahman ini. Ya? Ar-Rahman fid dunia. Nah? Rahman fid dunia. War-Rahimu fil akhirah. Rahim akhirat. Apa makna Rahman? Rahman sangat murah. Bapa sangat murah. Bukan murah saja, murah ni manusia. Dua hal ni sangat murah atau maha murah. Maha-maha tu sangat murah ya. Terhabis-habis murah. Murah gua ni murah apa jual Tuhan? Bukan. Pemurah. Sehingga segala hambanya dalam dunia sama ada beriman. Kafir sekalipun, Tuhan beri makan. Cukup. Hak kenyam nyanda. Kaya-kaya. Mewah-mewah. Walau lawan Tuhan pun Tuhan beri juga. Itu pemurah. Macam kita, murah kita tidak maha murah. Murah je lah. Tapi bukan yang maha murah. Adapun Allah maha murah. Kita anak kita ikut turut kataan kita, kita beri dia. Hak lawan kita pun sama, kita beri. Tidak beri. Nah. Allah lawan dia. Kau banyak. Nak beri dia. Sama beri tu lah. Boleh 300. Tak gitu. Dari mari, mari dari kebet. Gitu. Nah, kau lawan Allah, kau hebat. Tengok dasbuhu, lawan Allah SWT. Bunuh penganut-penganut agama Allah. Nah, Tuhan beri dia benda. Kemewahan. Ahli kota naik. Pengawal piradi beratus-ratus orang. Tuhan beri dia. Murah Allah SWT. Nah, batu tak sebimbanglah kita duduk dalam dunia, dalam bab dunia. Yang bimbang kita tuntutan agama, kerja-kerja Islam. Kerja-kerja agama itu kita bimbang. Dunia, dunia tak bimbang. Bapa tak bimbang? Batas Tuhan bersifat Rahman. Benda Rahman sangat murah. Benda mana sangat murah? Lawang dia pun dia beri makan siang. Tu Hindu yang duduk batu dua. Surat warna kuning tu. Tiga lain atas dari tu. Dia tengok ada kuru kekek tubik tulang lada macam lembu gebang. Ada. Perut ni macam payang budu. Siapa beri makan rezeki ke dia? Allah Ta'ala ke berada tu? Tahu waktu dulu? Ada surah baru. Api minyak. Siapa beri makan? Tak baik kau tu beri makan ke dia? Allah Ta'ala. Dan dia lawan Allah. Lawan Allah. Bukan kelah-kelah kampung tu. Tak imam tu. Mana? Bapak sekali derhaka syirik. Menyembah berhala. Batu kayu. Bud depan. Dan mengaku kebesaran Allah. Tuhan Wiyah. Pagi tiga utin. Waktu silau. Dan kita hak sembah Allah. Bimbang bak makan minyak. Berat nandang tu. Memang dah kita sembah Allah. Nukling semua batu. Lawan Allah. Penyam-penyam dah. Apa yang? Kau jalan kuatang. Janggut ni. Nak? Tak akan baju. Nak? Pala sekut dengan kuning. Duk nyembah tu wakam. Penyam-penyam dah. Kuih tiaw goreng tiga pinggang kali bahan. Siapa beri? Allah. Allah ni inna allaha huwar razak. Sesungguhnya Allah ni dia lah yang sangat-sangat beri rezeki kat kita. Tahu razak. Bukan razak itu. Razak sangat-sangat beri rezeki. Bukan razak baginda. Maknanya orang lawan Allah dengan syirik Tuhan beri makan. Kenyang menyandor. Nu padri-padri yang ada nu kenyang menyandor. Siapa beri makan? Allah subhanahu ta'ala. Dia lawan Allah kan? Tak ada kira. Sebab sifat rahmat dalam dunia. Mu lawan aku ke? Mu tak ikut aku ke? Mu deraka ke? Kenyang. Pak rambut masjid. Jalur Tuhan buat rumah dia. Padahal rambut rumah Allah. Tuhan kasi rumah dia kosong. Betul tak? Pasal apa? Sifat rahmat ni. Tuhan beri peluang. Kalau tak beri mah, beri peluang taubat. Kembali ke pakar jalan. Nah. Nah, kita bimbang sangat laku gitu. Ha? Tak pergi kan tak boleh duit raya. Tak boleh pergi duit raya. Nampak? Misal macam nyakut baju bekeng. Takut tak boleh duit raya. Nah. Ha. Ikan dalam laut tak bimbang sikit. Ikan selayang. Ada bimbang. Ada. Kita tengok ikan selayang. Muka buat pucat biru. Mana pucat nak muka ikan? Takut tak buat dari makan. Ada. Ha. Ada apa-apa. Nasib baik. Balik rumah dah nasib baik. Pala buka. Allah beri makan belaka. Hak berjudi kesian ada. Tuhan beri kesihatan yang baik. Sempurna bagi dia. Hak pedara harap. Tuhan beri rumah. Beri bini. Beri anak. Beri kereta. Hak pedara harap. Tak ada apa-apa. Ni harus rezeki. Masalah rezeki. Tuhan jamin belaka. Nak. Susah sangat. Dan ni kita hak jalan Islam pula. Nak mengaji, nak ikut teguh, nak ikut ulama' bimbang. Bak cari makan, takut tak boleh. La ilaha illallah. Hak sembah tak bekan, tak bimbang sikit. Kita hak sembah Allah Tuhan yang sebenar, kita bimbang. Balik awal tu, kita macam gerisak pekuda ni. Ya, kemah malik. Sembah Allah ni, penuh hak dia sembah berada. Kenyang tak? Dah kita sembah Allah, takkan lapar. Dah hari lapar, lapar tu dah tak kerja lapar. Tanpa masa lapar. Lepas tu, jumpa balik piti. Nah. Dah kalau tak jumpa tu, siapa aja mati lah kita. Yang Islam dan yang kafir dalam dunia, tak kira MCA, MIC pun Tuhan beri makan juga. Nah, hak menghalalkan arak, yang menghalalkan judi, yang mengundang berbagai-bagai pesta maksiat, Tuhan beri makan juga. Sama ada yang tudung-tudung kepala dengan jilbab ataupun tutup buka rambut, mendedahkan aurat, tetap akan beri makan. Siapa masa, mampukah? Baru habis cerita. Lagi hidup, dah sebimbang buat makan minum. Nah, atas dunia tak ada lapar siapa tak ada makan. Nah, mereka setengah-setengah sepak Tuhan buat sepuluh orang. Nah, ha. Kafir Tuhan beri makan. Segala yang ada dunia atas dunia ni, kafir laknat. Semua Tuhan beri makan. Bukan saja beri makan, pagi petang. Kesihatan pula Tuhan beri ke orang kafir. Buat lawan Allah. Sehat tubuh badan, beri kenderaan, beri anak, beri bini, beri macam-macam Tuhan beri. Kerana Tuhan bersifat dengan rahmat. Dah? Kita tak payah nak deki kat tu. Oh, senangnya, nak lawan Tuhan, nak lawan Islam. Nah, tengok. Kita ikut hak nak ke Islam, berat nanang tu. Buat rumah, sodok ngebrozah. Dah tak imbang tu. Nah, dunia ni sejenul mukminin. Dunia ni penjara orang beriman. Maknanya susah hidup dalam dunia. Nak senang betul, tak sapa masa lagi. Dah. Ha. Senang betul tu, akhirat lagi. Ha. Baru power. Seorang orang disebut dalam hadis, yang paling kopeh sekali orang beriman, cak ayam sekali, Tuhan beri bini 70 orang. Oh, tengok. Ha. 70 orang bini. Tu cak ayam. Tengok, ha. Kali makan tokat ali 3 lari. Mana? Lepas tu 70 orang. Seorang tak cakap nak layang. Faham? Tu baru kelas tu dah kelas ulama-ulama. Mujahidin. Nak set-set Osama Latin. Banyak ni boleh bini dalam syurga lagi. Kita nak cak ayam-ayam brand 70 boleh. Nah, asal bimbang kan? Dah lama dah. Esok lusa. Nah, marah buka, assalamualaikum, kiyok. Tak ada apa-apa. Nah, mati dalam dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, melainkan dalam agama Islam ataupun tunduk kepada hukum Islam. Dan lagi yang amat mengasihani segala hamba yang mukmin, kita berhenti kat tu. Kita sambung insyaAllah. Ha, dekat artinya kumulai dengan nama Allah, ha, di surah pondok Batu Pak. Kita ada soalan mungkin boleh tengah jam kot. Nah, insyaAllah dah. Ha. Sebab sekarang sudah 1 jam 50 minit dah. Nah, 50 minit. Nah. 50. Ha, ni ada lebih kurang setengah jam kot soalan ni. Nah. Ha. Soalan pertama, soalan ni bukan tak tahu jawab di mana-mana hak jadi kita jawab tak habis. Jawab di Pinang Merah tak habis, jawab di Lok 144 tak habis kemarin dulu. Nak. Ha. Kemudian hak di surah di Tiana pun tak habis juga. Jadi hak mana hak ada lagi buat mari lah. Neh. Ha. Tak apa jawab. Jawab tetap jawab. Hak tak tahu wallahu a'lam. Dia gitu. Nak. Ha. Saya berkawan dengan mak Indonesia. Dia menyembelih dan makan tenggiling dan musang buah. Musang yang makan buah saja. Apakah hukum tentang binatang tersebut? Satu lagi, dia amalkan ilmu kebal. Yang ini tetap dakluk. Apa pandangan? Kenapa pada zaman Nabi tiada perkara tersebut? Iaitu ilmu kebal. Ha, dia tanya. Ha, ni dia kata dia kawan dengan mak Indonesia. Ha, mak Indonesia, mak Indo lah. Siapa tanya ni? Tukang jahit paka. Orang paka. Eh? Ha. Tak apalah. Dia kawan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia dia kata makan tenggiling dan musang buah. Musang buah boleh makan? Dia berlaku khilaf lah di kalangan ulama-ulama pada musang buah ni. Eh? Setengah ulama-ulama paka mengatakan tiada haram. Kerana dia tidak menggigit dengan giginya. Hanyalah makan buah-buahan seperti macam tupai buah. Nah, kemudian tidak ada nas yang sahih menyebut atau gambar binatang, gambaran seperti binatang ini haram di syarak. Nah. Ha. Tenggiling menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i haram makan. Nah, kerana jijik rupanya. Ha, jijik. Ada ulama dia kias dengan al-khabisa. Benda yang khabis walaupun tak makan daging, tak makan orang, tak makan semut, makan anak-anak, tapi rupanya jijik. Maka yang jijik ini memang orang Arab tak suka. Bila tidak ada nas, pulang kepada adat orang Arab Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, mereka tengok kotor benda ni, maka haramlah. Neh, ha, dia gitu. Dah nak makan juga, dah pergi, dah nak makan juga. Nah, ha. Tapi tenggiling buah ada berlaku khilaf. Ha? Tengok ulama kata tidak haram. Pasal dia tak makan macam musang biasa. Makan ayam, makan burung, makan apa. Tak. Dia makan buah sahaja. Ha. Kemudian dia amalkan ilmu kebal. Yang ini tetap dakluk. Apa pandangan ustaz dia kata? Kenapa zaman Nabi tiada perkara tersebut? Zaman Nabi buat apa tak ada? Ha, kebal-kebal lagu ni. Kalau ada kebal kan senang. Tak. Dia kata yang sebenarnya zaman Nabi ada kebal. Tapi sahabat-sahabat Nabi tak pakai ilmu-ilmu gini. Ha, dia gitu. Sebab apa? Sebab darah ni bila di tubuh kita luka, Tuhan akan balas pada hari akhirat kelak. Ha? Dengan bidadari-bidadari syurga. Untuk satu luka saja pada tubuh. Maka sahabat daya mengaji ilmu kebal. Kalau mengaji ilmu kebal, tak boleh bidadari. Tak boleh bayaran syurga yang begitu lumayan. Nah, Nabi orang pelekong batu luka kepala Nabi, darah sampai nitik kaki. Nah, Tuhan boleh buat kebal. Kulit Nabi jadi macam kereta kebal boleh. Nah, tapi tak ada. Nak suruh rasa. Nah, jadi akhir ni nak belajar ilmu kebal, ambil ilmu jin, ilmu apa. Kalau ilmu tu tidak salah pada syarak, ala kulihal, alhamdulillah. Nah, tapi golik setengah kebanyakannya salah pada sisi syarak, ni sebab amalan dan sebagainya. Jadi sombong, takabur dan sebagainya. Jadi berjaga-jagalah. Nah, dan perkara ini boleh berlaku. Nah, kadang-kadang dengan ilmu-ilmu sihir dan seumpamanya, kadang-kadang menggunakan khodam, berbaik-baik dengan jin. Nah. Dalam ibadat korban, bolehkah seorang itu menyerahkan terus kepada wakil binatang yang dikorbankan tanpa ambil tahu langsung? Dan masa penyembelihan pun dia tak ambil tahu, kerana saya melihat banyakkan orang semasa hendak sembelih dia memanggil setiap peserta yang untuk berniat. Soalan kedua, dia kata orang ni masuk korban, dia bakal suruh ke wakil. Boleh tak? Lepas tu kalau tu pergi wakil beli lembu, wakil sembelih, dia tak pergi tengok pun. Hukumnya sah. Syarat yang pertama, dia wakil jual beli lembu tu. Yang kedua, dia wakil supaya sembelih dan berniat. Nah, wakil niat dan sembelih. Kita boleh wakil niat pada orang. Kita tak boleh niat awal tak boleh. Kita tak milik pergi lembu. Nah, dia nak niat selepas kita memilik lembu. Dan lembu kita tak beli, gimana boleh niat? Dah tu daripada awal berhasil nanti tu cita-cita nak masuk ke bank, bukan niat. Niat ni setelah kita milik lembu dengan jual beli atau lembu kita. Nah, jadi bila awak beli, awak tolong niatlah ke saya. Saya wakil pada awak beli lembu kerbang saya dengan harga RM2,500. Nah, pasal saya ada sibuk ni. Nak pergi mesyuarat hadari pula ni. Dah, umpama ni. Kemudian saya wakil kepada awak berniat dan wakilkan kepada tukang sembelih. Dia pun tak bicara lah. Hukumnya sah kerbang. Kerana hadir tempat kerbang itu hukumnya adalah sunat sahaja. Bukan wajib hadir. Sunat. Nabi kata barang siapa yang masuk kurban, hadirkanlah pada tempat kurban. Perintah itu perintah sunat. Kalau ada kerja, tak ada masalah apa-apa. Syaratnya kita wakil jual beli, suruh beli lembu. Dan wakil dia supaya berniat dan menyembelih. Dan wakil kepada tukang sembelih. Neh? Begitu. Apa yang perlu dilakukan jika kita tersedak hingga keluar makanan yang kita makan dalam sembahyang? Bolehkah kita batalkan sembahyang tersebut? Dia sedok, sedok ni lekat lah hingga keluar makanan dalam semayang. Bolehkah kita membatalkan semayang tersebut? Dia lekat tekok. Nak, ini nak tunggu tubik makanan. Depo, telang, apa tak ada kunyak. Tak tahu, dah datang korang. Nah, batu makan kunyak. Nah, dia sambil makan, dia boleh berbual. Dia kata makhluk, makhluk sambil ngunyak. Dia gitu, faham baik. Sambil makan, boleh berbual sambil makan. Tak, mulut, makanan ada dalam mulut. Tapi, telang dah. Ha, buah. Lepas tu suap pula. Lepas tu telang, buah pula. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dia kata makruh di jenis syarak, bubur nasi dalam mulut, lepas tu cakap, berkembur tu bik nasi. Itu makruh. Faham? Faham baik. Dia ada lari sikit ni tu. Nah? Kemudian dalam masalah ni, dia makan, lepas tu bila dia semayang, lekat takut. Dia nak berhenti semayang, nak suruh lepas tekok dia tu, nak pergi selesai dulu. Boleh ke tak? Hukumnya boleh. Boleh. Kerana ini darurat. Dah? Siapa dah nak baca, nak ngaji tak dia? Nak ngaji ke mana dah ada? Kayu sama suti, kata lang. Dah lekat tekok. Tapi kalau sedok ni, biasa bunga deriang. Boleh, eh? Tapi kalau dia cukup dengan reheng, dia reheng tak batal semayang. Lekat makanan, tak boleh nak baca putih. Waktu itu, baru terlepas. Bolehlah ngaji. Tak batas semayang. Tapi ada kalinya reheng tak jadi apa. Macam lekat, lepas sengih dada-dada, boleh berhenti semayang. Nak sembang juga, nak. Takut mati pula, tapi matilah semayang. Boleh juga. Nak. Takut mati dengan inci borang balik awal dulu. Jadi boleh berhenti semayang. Ini darurat. Ini uzur syar'i. Nak selamatkan nyawa kita sendiri. Wala tulku bi aidikum ila tahduka, jangan kamu sengaja biarkan kamu menjadi susah. Nak tebang juga, nak ok juga, nak wak warak dong juga. Nak dadak letak ok dan tahu benda. Nak pas bitar ok pula cari ambulan. Nah, jalan-jalan jeng ni. Jadi boleh berhenti sembahyang perkara yang seperti itu. Anak kita nak jatuh tak ada masalah. Kita tengah sembahyang, anak kita jalan ngakok-ngakok-ngakok sampai kat tangga. Nampak ah kat tangga. Budak kek umur 2 tahun. Tak, guna ingat tangga. Tangga pas bawah lah. Kurang-kurang 2 patah tangan. Ataupun salah orang. Nah, kita boleh berhenti semayang dia ambil. Boleh berhenti semayang. Nampak? Pasal apa budak kek dia dah jauh kawal diri dia kalau tangga yang sebegini tinggi. Kita tak ingat nak tutup pintu tangga. Boleh berhenti semayang. Jangan jalan sikit-sikit pergi kat anak. Jalan sikit-sikit gini. Boleh kira bodoh. Berhenti dulu. Dia ambil dia. Jatuh dia lagi. Lepas tu akak tak boleh mula. Akak daripada awal kan kita sambung tadi tayak awal bahan dua lagi gedik je. Nampak boleh. Takut pasal kita lambat jatuh budak tu tak. Ngakuk-ngakuk-ngakuk sampai kat tangga. Kalau mok ngakuk Mana? Kita boleh selamat. Biar jatuh hamak. Ha, klinik kepala lain. Saya ada terbaca dalam artikel sebuah akhbar tabloid mengenai kepercayaan tahi lalat pada tubuh manusia yang dipercayai kononnya akan menentukan nasib buruk atau baik orang yang memukulnya, orang yang memilikinya. Contohnya, kalau ada tempat tertentu akan mendatangkan kesusahan dalam hidup seperti susah daripada segi rezeki, jodoh dan sebagainya. Apakah hukumnya kepercayaan seperti itu dalam Islam dan apakah boleh dibuang tahi lalat itu dengan pelbagai cara kaedah sains dan kosmetik di zaman moden ini? Dia kata percaya tentang tahi lalat, apa hukum? Cerita tentang berkaitnya tahi lalat ini nasib panjang, umur pendek, gitu gini, senang, susah, jodoh adalah karut saja. Nampak? Ha, itu andaian-andaian yang dibuat. Jodoh, nasib kita tak telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Kemudian disuruh para malaikat menulis bila kita duduk 4 bulan dalam perut mak, katanya Allah pada malaikat, utub ajalaha, tulis umurnya berapa. Nampak? Wa'amalaha, dan bila besar jadi kerja apa. Nah, ha. Kemudian celaka ke, bahagia ke, dan seumpamanya. Bukan tahi lalat. Nah, ha. Banyak ni dalam artikel sekarang yang kalau kita tak pandai nak tapis, tak, kita terpercaya benda yang tak patut kita percaya. Nah, ha. Dia buat andaian saja, tak ada masalah. Jangan kita pegang sebagai akidah. Tak. Ha. Hanya kadang-kadang tu kataan-kataan lama yang dikutip. Tak ada orang nak buat artikel, buat cerita hal tak lalak. Tak. Ha. Tak lalak kat ni, umur panjang. Tak lalak kat ni, umur pendek. Tak. Macam-macam kawan tu tengok tak lalak kat tapak kaki. Allah berat dah umur pendek. Tak. Ha. Ni senang sih ya. Atas kuih kaki, dia kata umur panjang. Bah, tak nak, bang dia lah. Tak. Ha. Firma ni tidak menepati sebagaimana yang disebut oleh artikel-artikel yang seumpama seperti ini. Nah, ha. Orang dulu-dulu kan kata tak, kalau maknanya kenyik mata kiri ya benda. Kenyik mata ngingik-ngingik mata kiri kenyik. Nah, ha? Orang nak bertandang, nak boleh tetamu. Nah, ha. Kalau gatal tapak kaki, tapak tangan kanan. Nah, ha? Nak boleh witi. Kalau kata tapak kaki kiri, nak bagi caka. Nak mampu tu. Ha. Dalam artikel itu menyatakan dalil daripada ayat Quran, iaitu Tuhan tidak akan mengubah nasib seorang itu melainkan orang itu sendiri yang mengubahnya. Nasib sendiri. Minta huraian daripada ustaz. Memang sebut dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan masalah nasib. Ayat ini disebut oleh ulama-ulama tafsir, sesungguhnya Allah tidak akan menarik pemberiannya kepada satu masyarakat, satu orang, satu negeri. Melainkan masyarakat telah tidak syukur lagi kepada Allah, maka Tuhan akan tarik balik pada ketika itu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Bukan mana Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, bukan. Itu salah. Itu tafsiran yang sangat popular tapi salah. Bukan mana Allah tidak akan mengubah nasib. Allah tidak akan menarik balik nikmat yang diberikan kepada satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itu tidak syukur nikmat yang ada pada diri mereka itu. Selama mana penduduk sebuah negara, penduduk sebuah negeri mereka bersyukur kepada Allah, Allah tak akan tarik balik nikmat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu engkar kepada aku, Tuhan akan tarik balik. Sekarang Tuhan tarik balik. Nah, kita pakat engkar kepada Allah, pakat lawan Allah, Tuhan tarik balik. Duk minat menyanyi, minat drama, minat wayang gambar sangat kita ni pagi petang siang malam, Tuhan tarik balik. Banyaklah nikmat. Nikmat ilmu, tak ada dak amadah kan pandai. Nah, hak pandai ngaji dah ramai dah. Hak pandai qiraah, hak pandai lagu, boleh baca Ibn Kathir, Qolum Duli, Kombo dah pandai dah. Dah, hak pandai bagi saka, hak pandai falak dan sebagainya, tak ada lah. Tuhan tarik balik dah. Hak boleh baca kitab tu, kitab ni, boleh baca nahu, boleh baca surah, tak ada dah. Tarik balik. Dia biar nikmat ni, hak pandai dah. Dia tidak ada, kita ingat Tuhan tambah nikmat. Dah, tarik balik. Anak-anak dah hormat orang tua, dah, derhaka bagi wapak, dia tarik balik dah. Anak-anak soleh, tak ada dah. Ha, tu kata. Jadi kalau penduduk sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kampung mereka itu tetap syukur pada Allah, maka Tuhan tak akan ubah dia menjadi melarat dan seumpamanya. Itu maksud dia. Nah. Ha. Jadi Tuhan tak mampu nak ubah kita. Tuhan boleh ubah. Nah. Cuma kita ni bukan Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Jangan harap-harap saja Tuhan yang mengubah. Kita juga kena berikhtiar daripada susah kepada senang, daripada miskin kepada kaya. Nak daripada sakit kepada sihat. Kerana kita hamba Allah, bukan Allah hamba kita. Nak tunya bila kita telah berikhtiar, tawakal pada Allah. Yang menjayakan semua Allah SWT. Banyak lagi ni. Ini lama sikit. Berkenaan dengan solat jamak, saya sekarang berada dalam bas perjalanan dari Kota Baru ke Sekolah Terengganu. Saya rasa bas tidak berhenti solat jemaah. Soalan saya, boleh tak saya niat solat jamak? Sekarang jam menunjukkan 12.45 tengah hari, di mana waktu zuhurnya ialah 12.55 tengah hari. Masalah imam baca salah sama ada pada takbir atau fatihahnya. Baik. Dia semayang naik bas hari jemaah, dengan bas nampak-nampaknya tak berhenti semayang jemaah. Boleh semayang jamak tak? Nah, boleh semayang jamak tak? Dia jamak jumaat ni, dia boleh jumaat jamak takdim sahaja. Lepas semayang jumaat, semayang asar boleh. Bagi orang musafir. Tak boleh semayang jumaat dalam waktu asar, jamak takdim tak boleh. Maknanya semayanglah jumaat. Lepas semayang jumaat, kita semayang asar pula. Nah, jangan tunggu bilik sama dengan imam, bangun terus semayang asar. Nah, dia gitu. Kalau nak semayang jamak jumaat dengan asar, buat dalam waktu jumaat. Jangan jumaat buat waktu asar, tak sah. Nah. Kerana jumaat tak boleh, kita nak takhirkan dia. Hak ni dalam bah ni. Nak dalam bah, tak berhenti. Dalam bah boleh semayang jumaat. Tak boleh, ada mu'wan ni. Nak boleh nak buat juga. Berapa orang bah? 40 orang. 40 orang dah sini 2 ekor. Dah cukup pula. Nak, ahli mukim. Nah? Ha, jadi semayang zuhur. Dalam bah semayang zuhur, hormat waktu. Kalau tak ada wuduk. Kalau ada wuduk, bukan hormat waktu dah. Tak payah qada. Dalam bah tak berhenti semayang jemaah. Dia kira darurah, takkan terjun kot tikat. Tak. Nah, bahaya diri kita. 12.55, 12.50, 5 minit pergi nak masuk, tak cara juga. Kita seorang nak sibuk semayang jemaah. Mamu lain, tak ada. Ha. Mulai-mulai ada. Tak. Maka kita bukan semayang jemaah. Sembahyang zuhur. Faham? Kalau kita musafir, 2 rakaat. Nah, digugur semayang jemaah. Pasal apa? Dilarikan, dikira. Orang yang tertahan tak boleh nak tunai semayang jemaah. Neh, jangan kita kabur ke lebar sampai kat nari, jangan berhenti dah. Ha, tak boleh ha. Kita yang suruh dah berhenti. Ni dia memang tak mau berhenti. Nah, maka kita semayang zuhur. Semayang zuhur boleh 2 rakaat. Pasal kita musafir. Neh. Kemudian kita semayang zuhur tu boleh tak nak jamak dengan asar? Tu baru soalan. Nak jamak dengan asar. Yang terbaiknya jangan jamak dengan asar. Nah, kerana kita meninggalkan jemaat, kita ganti jemaat dengan zuhur, asal buat sekarang. Jadi buat 2 rakaat zuhur. Cukup semayang zuhur, kosong. Kena qada tak? Kalau kita semayang tu ada wudu, tak payah qada. Kalau tak ada wudu, dia panggil hormat waktu. Hormat waktu, tak payah kosong. Nah, hey, hormat waktu dari kosong. Hormat waktu tak payah qada. Nampak? Dia gitu. Faham lagi? Nah, faham tak apa? Lapa time musafir tak ingat pula mana. Siapa masa musafir kita mari tak ingat. Boleh buat ke tak? Haram kita buat. Kena ambil asar. Tak boleh jamak. Dia gitu. Nak jamak je dia kena cerat. Dia kena yakin. 100%. Biar sahih. Nak? Kemudian masalah imam baca salah pada takbir atau fatihah. Contoh takbir Allahu Akbar. Dia buat sini. Dia takbir. No. Nah? Patut Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Kedua-dua ni salah belaka. Nah, salah. Kalau jadi imam tak boleh. Akbar tak boleh takrirkan ra. Jadi maknanya darah haid. Nah, ataupun gendang keling. Kalau Akbar Tuhan Maha Besar. Akbar mana yang Maha Besar? Kalau akbar darah haid, akbar maknanya gendang keling, gendang keling. Tu gendang keling, akbar dia gitu. Gendang keling, belah besar, belah kecil. Dah semaya akbar mati. Yang Maha Besar. Bubuh alif akbar, ada alif dulu. Baru ra, maknanya darah haid. Tu kena ngaji, kena belajar. Nah. Benda-benda lagu ni. Tapi kalau disebut ni memang dia pendek. Nah, bukan dia malas ngaji. Nah, tok guru ngaji kata akbar, akbar, akbar, akbar. Nah, 40 tahun dah betul. Lidah kerah macam darah kerah. maka dima'ah. Tapi tak boleh jadi imam. Dima'ah. Tak boleh jadi imam. Nak jadi imam, dia kena qari. Benda qari, pandai lagu. Tak, betul Fatihah dan rukun-rukun kauli. Ini akbar. Akbar, belakang tu. Sarok akbar. Kuat nak makan akbar. Begitu juga, kalau dia tak sengaja akbar, dia kena ulang balik. Allahu akbar. Tapi kalau terbiak akbar sama, Tok Imam, berhenti letak jawatan. Tidak susah makmum. Nah, bak Tok Imam, ummi dia kira. Tak boleh sebut rukun kauli. Nah, takbir termasuk rukun kauli. Akbar tak jadi, akbar mati. Nah, akbar lewat, akbar akak. Itu sunat je. Nah, ini akbar dengan ti. Dengan te. Melainkan Tok Imam makmum gitu juga. Tak apalah, kalau makmum sama-sama telur dengan Tok Imam, sah. Tak? Tok Imam siro tolabi. Makmum tolabi laka. Tak apa, tak ada masalah. Nak? Awak tu surah mana ni? Surah tolabi. Contoh pula, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat gitu. Dah kena gitu. Dah. Ha ya min hin. Mak boleh lagi? Mak dengan ilis sukung. Mana? Mak arik lis sukung. Bismillahirrahmanirrahim. Hi itu bukan him. Hi dulu. Him. Duduk dulu. Senang. Nah. In. Dengan nung. Tak jadi. Tak. Dengan nung. Rahim. Rahim maknanya gadayang. Rahim yang kasih sayang. Rahim dengan nung Tuhan yang menggadai. Gadanya. Itu lagi. Orang pelak. Orang pelak. Maaf. Orang lidah kerah. Maaf. Orang telur. Maaf. Orang gagak. Maaf. Nampak? Orang gagak apa? Kalau nak pasu jadi tak gagak. Tak? Dia gagak. Semula jadi dah gagak. Bunyi. Faham? Misal pun nak kena juga. Lepas tu dia buat Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumidin dan seterusnya di belakangnya. Tak boleh jadi imam begini. Tak bidang terjun nak buat gua ni. Tak bidang terjun ikut ada lah. Tapi jadi imam tak payah. Lepas tu nak jadi imam, tak betul lah bacaan. Tak sedap lah tu. Betul nombor satu, sedap nombor dua. Biar betul dulu. Kita nak sedap. Betul ke diam? Nak sedap dulu. Betul ke diam? Sebab itulah maknanya. Sekarang ni tengok. Ulama-ulama yang muktabar tak boleh berceramah dan sebagainya. Gati. Pasal apa? Tak kenang. Ustaz-ustaz yang terror-terror yang sedap-sedap tak boleh baca kerbah. Gati. Ada orang cerita macam nak apa naik atas mimbar. Tak. Kokak-kokak-kokak-kokak rebah. Boleh-boleh ada. Innalillah wa inna yurajiun. Mati dah tu katik. Teruk sangat. Ini tak betul. Tidak berdasarkan kepada apa yang sepatutnya. Tak, dalam bab jadi imam tu dulu dan pandai dulu. Lepas tu kita ni buat apa nak kalau rasul jadi imam, orang suruh juga orang kali tambah di imam. Kalau suruh kita dah di imam, kalau kita ngajar suara sana ni dah tak sikit pada west life, faham? Baik, mereka yang arif berpendapat imam tersebut tak betul dan perlu diberi teguran. Masalahnya tiada siapa pun berani menegur memandangkan beliau seorang yang mengaji juga dan tahu sedikit tentang hukum hakam dan lagi pula orang lama. Macam manakah cari yang terbaik? Cari yang terbaik, bawa dia pergi makan tu kenyang-kenyang. Imam, kita nak pakat pergi makan belakang ni. Nak ajak belanja makan lama dah. Nak ajak belanja makan sekali. Makan, pergi makan dia. Sotong bakar. Ni bakar, kerang bakar, udang bakar, ketang bakar. Nak pergi belaka. Dia nampak se'eh dah nak jelubuk, baru kita kabur. Nak? Dia dalam se'eh, dia tak musang. Dia begitu. Ni lima tengah lapor nak pergi pukul gambar. Ni kemerga-kemerga ni bahan. Nak? Ui kubal tu sekor. Mik mah, kubal ekor. Nak? Dia makan kubal sekor, boleh duduk atas kepala pukul gambar. Tak agak sikit. Tunggu, memang gitu. Boleh nyabu misal sorak-sorak ni. Sorak lagi mak. Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal kenyang. Memang tidak apa musang. Apa-apa pun. Ular sawa. Barang kambing lah kau. Tak musang. Lapor musang. Pergi makan lupa tu kabur dah. Bawa orang pandang orang. Tak, yang kau disegang orang tu. Ni kita dah buat ceton dah. Ngaji. Hak sebulang mari dua kali. Nak tegur dia pula. Nak. Bagi hak dia takut-takut sikit. Hak ada cok ke. Lepas tu kabur dia. Sebab orang kenyang ni dia biasanya dok musang. Nak. Kadang-kadang kena musang. Bila musang tu cara dia. Nah, orang musang gitu. Kalau orang ngamuk, jiru hari. Mau pakai ngak jiru hari. Dia ada ngamuk ni daripada api neraka. Lalu darah syaitan, syaitan dalam darah dia. Nabi suruh jiru hari. Jiru hari ada pun. Nah, dah jadi timba. Seperti, dah jadi berdiri dengan kolok-kolok hari. Nah. Kemudian, dah 10 minit dah. Dah habis juga ni. Masa muda-muda dulu saya telah banyak meninggalkan solat. Sekarang saya telah insaf dan ingin mengqada. Soalan saya, perlukan saya niat? Contohnya saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat qada kerana Allah Ta'ala. Sebabnya setengah ustaz kata tidak perlu sebut qada dalam niat sembahyang. Dia gini, masalah niat niat qada ni. Kalau orang yang ada qada yang lepas-lepas, patut sembahyang yang dia nak buat ni sembahyang yang qada tu juga. Sama nama tapi bukan qada. Tak, maka nak buat qada dulu. Maka dia kena niat qada. Dia ada sekutang sembahyang zuhur. Nah, dia ada hutang semayang zuhur. Dia pun nak semayang zuhur. Nak kotor tu. Semayang zuhur biasa tak buat lagi. Faham lagi? Nak buat lagi kek, faham ni? Nak semayang kotor zuhur dulu. Tu kena niat kotor. Lepas dia niat, dia semayang dah zuhur. Dia buat dah semayang zuhur. Semayang isi buat dah. Nak semayang nak kotor, semayang isi dulu-dulu. Dah ajar niat kotor, dah apa dah. Nak buat pelabih. Faham semayang isi, semayang isi. Faham semayang isi, semayang isi. Faham semayang isi, semayang isi. Ataupun kita ni terlajak semayang sampai kepada waktu yang masuk waktu lain. Maka kita semayang seperti biasa, tak payah niat qada. Kerana kita tidak ada lagi, kita tak kerja pun lagi semayang tu. Umpamanya kita bangun pukul 8 pagi, babah semayang subuh. Dah jangan niat qada lah. Pasal kita memang ada hutang rasa. Nampak lagi? Mereka kita ada nak buat waktu menai, nak buat hak qada. Masa tu kita niat qada. Supaya terbeza hak mana qada, mana tunai. Nah, kalau kita ada belakang dah tunai belakang dah, cuma nak bayar qada saja, bayar lah. Tak bayar niat qada. Nah? Dan juga ya, ya. Satu soalan kita baca lah. Panjang-panjang tak, panjang. Ini benda ni. Suami saya tidak mampu memberi nafkah zahir kepada saya. Contohnya duit tiap-tiap bulan kerana duit gajinya habis. Digunakan untuk bayar hutang bank rumah dan kereta. Dan juga keperluan dapur. Duit nafkah untuk saya tak dibaginya. Kerana duit tinggal RM500 je. Untuk belanja minyak kereta. Dan belanja lain-lain. Apakah berdosa suami saya terhadap saya? Bolehkah jelaskan? Suami dia tak boleh nak tak mampu nak beri nafkah zahir kepada isteri dia. Tak mampu nak beri nafkah zahir. Sebab apa? Sebab bayar hutang bank. Bayar hutang bank itulah. Hutang rumah, kereta. Baik. Dan keperluan dapur. Kemudian duit nafkah untuk saya tak dibagi. Kerana dia kata tinggal RM500 ni. RM500 ni minyak kereta. Nak? Dan gitu begini minyak lenda. Nak? Maka apakah berdosa suami dia terhadap dia? Payah juga ni. Dia gini. Nafkah ni, yang pertama sekali, nampak? Ini iaitu makan. Makan, makanan dan minuman. Itu nafkah. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, kiswah, pakaian. Nah, yang ketiga, maskan, tempat tinggal. Yang keempat, alatul taharah, alat bersih diri. Nah, yang kelima, alatul zinah. Ada apa benda ni perhiasan. Dan kata setengah ulama kadang-kadang iaitu perubatan. Dia sama berubat tu. Tak. Yang pertama makan minum. Makan minum. Dia beri dah makan minum selesai belakang dah. Lepas tu duit tangan saja. Duit tangan tak wajib beri dah. Nak. Tak wajib beri dah. Makan beri dah. Tempat tinggal beri dah. Pakaian beri dah. Minum beri dah. Kenderaan ada dah. Ada belakang dah. Tapi nak duit saja je. Nah, tak ada lah. Tak ada lah. beri belaka dia. Bab wajib suami beri makan dan minum pada istrinya sehari semalam dua kali. Pagi sekali, petang sekali. Lebih pada dua kali sunat dia. Nak ingat esok, buat balik pagi nasi kapik sekali. Dengan teh, petang nasi goreng. Tengah hari, jelek. Tak ada. Ha, aku tahu dah, aku ngaji dah malam. Apa wajib. Ha, dia gitu. Nah, kalau bini mari malam ni, betul kan? Nah, tapi sunat lawi 3-4 kali. Malam buat balik pula, kuih tiaw apa semua. Tak, tak apa tu buat makan minum. Asalnya suami yang wajib buat balik makanan yang telah dimasak. Ingat baik ni. Tu nas apa? Nak, dan minuman yang telah dikucar. Siap. Dia boleh nak buat gitu suami. Suami nak supaya isteri yang masak. Boleh. Dia kena beli alat-alat masak. Dia kena beli alat nak masak pula. Nak, dia beli dapur. Suami wajib beli dapur, beli sudu, beli pinggang, beli makuk, beli belanga, macam-macam peteng lah. Alat-alat dapur. Punya suami wajib pula buat balik bahan masak. Mana bahan masak? Ikan ke, daging ke, ayam ke, beras ke, kuah, kunyit, bawang, lada. Malah pula nak beli dadah, suami sibuk sangat dia ni, bagi borang. Ha, boleh, beri pitih saja. Alat beli belaka dah. Ha, beri pitih saja. Katakan 500 sebulan. Ha, beli diri lah, ikan. Nak, sayur apa semua, buat nasi. Balik makan. Ha, tu. Nah, dia boleh. Mana-mana orang mudah, bincang suami isteri. Nah. Jadi daripada itulah, tak boleh kepek lah, sebab belanja dapur belaka. Kalau perempuan tu dia nak juga duit sebagai imbuhan dia tu, sebagai buat kerja, dibenarkan syarak. Kerana asal bukan suami isteri wajib kena kucar air. Bukan isteri yang wajib basuh baju. Suami kena basuh dobi. Isteri ni layang sahaja. Bukan suruh basuh. Nah, bila kita suruh isteri kita basuh, sunat isteri tu, wajib isteri tu kena taat. Bila isteri tu dah taat kerana basuh baju kita, isteri pula layak meminta nafkah daripada upah membasuh baju. Ingat tu. Ha, rupa amalan ni hitung hari. Ha. Nah, dia boleh minta balik piti dengan tok laki dia, bang, bulan ni basuh RM135. Tak, pasal kabar dari tu RM5 sebeceng. Nah, ha, boleh. Hukumnya boleh, tapi dengan harga yang munasabah. RM5 sebeceng, RM10 sebeceng. Nah, ha, upah masak 200 setengah. Nyapu sapa 14 rias sudah. Tak. Ha. Begitu gini 600 tengok. Neh? Ha. Si kata dengar dua ni pula. Ustaz dah malam? Ha, yang awak dah ingat. Boleh minta pula. Dan suami dah mampu, sunat isteri tu halalkan kerana makan minum siap dah. Upah tu halal. Tamu halal, lekat hutang sampai kepada mati. Nampak? Ha, mana dia orang tahu hukum ini? Wallah subhanahu wa ta'ala.